Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, ma ba'd. Kita lanjutkan kajian Bulughul Maram. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala al-hadithus amin wal khamsun wal mi'ah. Hadis yang ke-158. Wa li Abi Dawud min hadithi Abdullah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qal ana ra'aituhu ya'nil adhan wa ana kuntu urituhu qala fa'akim anta wa fihi da'fun aydan. Dari Abu Dawud, dari hadith Abdullah ibn Zaid, diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadis Abdullah ibn Zaid, semoga Allah meridhai keduanya, bahwa sungguhnya dia pernah berkata, aku adalah orang yang bermimpi azan dan aku ingin mengumandangkan azan. Maka Rasulullah pun bersabda, fa'akim anta. Nah, maka hendaknya engkau yang iqamah. Di dalam sanadnya juga ada rawi yang dhaif. Nah, al-hadis dhaif. Fi isnadihi Muhammad ibnu Umar al-Waqifi wa huwa dhaif. Dha'afahu Ibnu al-Qattan wa Ibnu Ma'in wal Baihaqi. Dalam sanad hadis ini ada rawi yang bernama Muhammad ibnu Umar al-Waqifi. Dia dhaif. Didhaifkan oleh Ibnu al-Qattan, Ibnu Ma'in dan al-Baihaqi. Lakin hasan al-haditha Ibnu Abdul Bar. Akan tetapi Ibnu Abdul Bar menghasankan hadis ini. Nah, oleh karena hadisnya dhaif, maka tidak bisa kita jadikan hujjah untuk masalah adhan ataupun iqamah. Yang jelas boleh. Yang iqamah itu adalah muadzin atau orang lain selain muadzin, sebagaimana penjelasan yang lalu. Qal al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahmataala al-haditsu tasi' wal khamsun wal mi'ah. Hadis yang ke-159. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-muadzinu amlaqu bil adhan wal imam amlaqu bil iqamah. Rawahu Ibnu Adi wa dha'afahu walil Baihaqi nahwuhu an Aliyin radhiyallahu anhu min qawli. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, muadzin lebih berhak untuk adzan, sedangkan imam lebih berhak untuk menentukan iqamah. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Adi dan beliau mendhaifkannya. Juga diriwayatkan oleh Al-Baihaqi seperti itu dari Ali radhiyallahu taala anhu, tapi dari ucapan beliau. Naam. Al-hadis dhaif. Fi sanadihi Mu'arik Ibnu Abbad. Mu'ariku al-Qaf Ibnu Abbad wa huwa dhaif. Wa qala Al-Hafidz fi at-Talhis tafarrada bihi syarik. Tafarrada bihi syarik. Qal al-Baihaqi walaysa bi mahfud. Dalam sanadnya terdapat rawi yang bernama Mu'arik ibnu Abbad. Ini dhaif. Berkata al-Hafidz ibnu Hajar dalam at-Talhis. Ini sebab kedua dhaifnya hadis ini. Syarik menyendiri dalam periwayatan hadis ini. Maka al-Baihaqi mengatakan hadis ini tidak mahfud. Warwahu al-Baihaqi an Aliyin mauqufan. Adapun yang diriwayatkan oleh al-Baihaqi dari Ali itu mauquf, hanya sampai Ali radhiyallahu taala. Nah, karena hadis ini juga dhaif, maka tidak bisa kita ambil sebagai hujjah dalam masalah adzan atau iqamah. Nah, jadi muadzin boleh, iqamah boleh juga, yang lain yang iqamah. Imam juga demikian, bisa menentukan apa ini, siapa yang iqamah atau segera iqamah atau yang lain yang menentukan. Ya tidak apa-apa, karena riwayat tentang masalah ini dhaif. Faedah. ibnu Adi, huwa al-hafid al-kabir, al-imam syahir, al-hafid al-kabir, al-imam syahir, Abdullah ibnu Adi al-Jarjani, sahibu kitab al-kamil fil jarhi wa ta'til. Beliau adalah al-hafid al-kabir dan imam yang terkenal, al-imam syahir. Nama beliau ialah Abdullah ibnu Adi al-Jarjani, penyusun kitab al-kamil fil jarhi wa ta'til. Wulida sanata tis'atin wa sab'ina wal mi'atain, lahir tahun 279, sanata tis'atin wa sab'ina wal mi'atain, wa tuwfiya sanata khamsatin wa sittina wa salasimi'ah, dan meninggal dunia tahun 365. Taib. Qala al-Khaliliyu rahimahullah, kana adiman nadiri khifdan wa jalalatan. Berkata al-Khalili rahimah ta'ala tentang Ibnu Adi, tidak ada tandingannya dalam masalah menghafal dan kemuliaannya. Wa qala Hamzah As-Sahmi, wa qala Hamzah As-Sahmi rahimahu ta'ala, kana Ibnu Adi hafidhan mutkinan lam yakun fi zamanihi ahadun mithluh, lam yakun fi zamanihi ahadun mithluh. Hamzah As-Sahmi mengatakan Ibnu Adi itu seorang hafidh yang mutkin, tidak ada seorang pun yang setara dengannya dalam masalah ini di masanya. Taib. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahu taala, al-hadis as-sittun wal mi'ah, hadis yang ke-160. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yuraddu du'a bainal adhani wal iqamah. Rawahu An-Nasa'i wa shahahahu Ibnu Husaim. Dari sahabat yang mulia Anas radhiyallahu taala anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, doa antara adzan dan iqamah tidak akan ditolak. Ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Al hadis sahih, shahahahu Ibnu Khuzaimah wa Tirmizi wa Ibnu Hibban. Hadis ini sahih, disahihkan oleh At-Tirmizi, Ibnu Khuzaimah, At-Tirmizi dan Ibnu Hibban. Qala Al-Albani rahimah ta'ala, fihi Zaid al-Ammiyu dha'if, fihi Zaid al-Ammiyu dha'if, walakin al-hadith ja'a min tariqin ukhra sahihah wa rijaluha kulluhum thiqat. Berkata Al-Albani rahimah ta'ala, dalam sanadnya terdapat Zaid al-Ammi, dia dha'if, akan tetapi ada riwayat yang lain yang sahih yang menguatkan hadis ini, dan semua rawi-rawinya thiqah. Taib. Fihi fawaid, dalam hadis ini ada beberapa faedah. Ana doa bainal adzan wal iqamah mustajab, doa antara adzan dan iqamah itu mustajab. Al faedatu atsaniyah, istihbabud doa fi hadzal waqti, disunahkan untuk doa pada waktu ini, yakni antara adzan dan iqamah. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahu taala, al-haditsu al-hadi wa sittun wal mi'ah, hadis yang ke-161. Wa an Jabir radhiyallahu taala an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man qala hina yasma'u nida Allahumma arfa'i da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wab'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah, akhrajahu al-arba'ah. Dari Jabir semoga Allah meridainya, bahwa sungguhnya Rasulullah SAW beliau bersabda, barang siapa yang membaca doa ketika mendengar adzan, setelah menjawab adzan, Allahumma rabbahadi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wab'atsu maqama Mahmudan alladzi wa'adta, maka halal syafaatku baginya pada kiamat nanti. Di sini dikeluarkan oleh Imam 4. Naam. Al hadis sahih. Akhrajahu Al Bukhari wal Arba'ah. Hadis ini dikeluarkan oleh Al Imam Al Bukhari dan Imam 4. Fihi fawaid. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Al faedatul ula masru'iyatu du'a ba'da al adzan bi hadza du'a. Allahumma rabba hadhi da'wati tamma wassalatil qa'imah ati Muhammadan lil wasilati wal fadilah wab'athu maqama Mahmudan alladhi wa'ada. Disyariatkan untuk membaca doa setelah adzan dengan doa ini. Allahumma rabba hadhi da'wati tamma wassalatil qa'imah ati Muhammadan lil wasilati wal fadilah wab'athu maqama Mahmudan alladhi wa'ada. Al faidatu tsaniyah fadilatu du'a ba'dal adzan. Fa innahu sababun linayri syafa'ah yaumal qiyamah. Fa innahu sababun linayri syafa'ah yaumal qiyamah. Keutamaan berdoa setelah adzan dengan doa tadi. Dan ini merupakan sebab mendapatkan syafaat pada hari kiamat. 6. Faidah. Hadil fadilah tunalu. Keutamaan ini bisa didapatkan bi ijabatil muadzin wa salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam summa addu'a ba'dal adhan kama quyyida bi haditsin akhar. Keutamaan ini bisa didapatkan dengan menjawab muadzin, kemudian salawat nabi, kemudian baru membaca doa setelah adzan, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis yang lain. Di menjawab adzan dulu, setelah itu baca salawat nabi, salawat Ibrahimiyah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, dan seterusnya baru membaca doa ini, maka dapat keutamaan syafaat dari nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Nah, kama jaa fi sahih Muslim min hadisi Abdullah ibni Amr ibn al-As annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul idza sami'tumul muadzina faqulu mithla ma yaqulu thumma sallu alayya thumma sallallaha li alwasilata faman sa'alallaha li alwasilata faman sa'alallaha li alwasilata halat alaihi syafa'ati. Sebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Abdullah ibnu Amr ibnu al-Az bahwa sungguhnya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian mendengar muadzin maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muadzin, kemudian bacalah solawat untukku, kemudian mintalah kepada Allah wasilah untukku. Barang siapa yang minta kepada Allah wasilah untukku, halal baginya syafaatku. Barakofikum. Nah, dengan demikian selesai sudah pembahasan kita tentang al-adhan wal-iqamah. Adapun bab berikutnya ini tentang syarat-syarat sholat, insyaAllah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Naam. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.